إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Cukup merah ya, udah. Falamma, dari sini kertasnya. Falamma basatolahu bisatol izzi arabat alaihi makhlukat فاستحضر مدعي ونحن نسبح إلى حاكم أنبيوني. Ini sudah kita pelajari, namun kita ulangi sekali lagi. Ketika di sini, ketika Allah Ta'ala membentangkan untuk Nabi Adam alaihissalam bisatul izzi, bentangan kemuliaan, permadani kemuliaan, arodat alaihi al-makhlukat, maka arodat alaihi al-makhlukat, yaitu menghadapkannya lah, berhadapnya, berhadap kepadanya lah para makhluk. Para makhluk pun berhadap kepadanya. Fastahdara mudda'i wa nahnu nusabbih, maka Allah Ta'ala pun mendatangkan para malaikat. Para malaikat itu sebelumnya mempertanyakan penciptaan Adam kepada Allah Ta'ala. Seperti menggugat, ada apa ya Allah? Kenapa ya Allah? Ya. Dan mereka juga mengklaim, wa nahnu nusabbih, dan kami bertasbih. Padahal kalau misalnya mereka benar-benar bertasbih, sebenar-benar tasbih, maka mereka tidak akan mempertanyakan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu nusabbih ila hakimi anbi'uni, kepada Allah Ta'ala, kepada sang hakim yang mengatakan anbi'uni, yaitu baiklah kalian sekarang beritahukanlah kepadaku. Ayo kalian sebutkanlah nama-nama itu. Ya, Allah Ta'ala pun menantang mereka. Maksudnya menantang yaitu menyuruh mereka untuk membuktikan. Ayo buktikan kalau misalnya kalian memiliki fadl yang lebih di atas apa yang akan diciptakan ini. Waqad akhfal wakil anhu bayyinah. Di sini Allah Ta'ala, yaitu sang al-wakil, masih menyembunyikan dari mereka bayyinah, suatu bukti. Ya, suatu bukti bahwa Adam pantas untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Wa'allama. Ya, ini buktinya apa? Ta'limnya Allah Ta'ala yang nanti akan terbukti setelah Nabi Adam AS menyebutkan apa yang telah diajari. Panakasuru'usadda'awat. Maka di sini maknanya kemudian kepala-kepala mereka tertunduk. Gimana kenapa sih? Gimana waktu itu? Ru'usa atau ru'usi? Hah? Ru'usu atau ru'usa? Ru'usu. Atau gini, panakasa ru'usud da'awa ala suduril iqrar. Itu ru'us dan sadar, ra's dan sadar, kepala dan dada. Kepala di sini menunjukkan atasnya, yaitu orang yang biasanya menggugat, yang mengklaim begini gitu, itu ada sisi kesombongannya. Dan kalau misalnya kepala tersebut yang tadi terangkat dengan sombong atau menantang atau mempertanyakan, maka setelah adanya bayyinah, adanya bukti yang jelas atas kesalahannya, maka dia akan tertunduk. Kepala itu akan tertunduk menuju ke dada pengakuan. Ke dada pengakuan. Seperti orang yang tertunduk seperti ini. Orang yang tertunduk ini kan ada pengakuan. Faqama munadit tafdhili fi andiyatil malaikati nari. Maka kemudian sang itu Allah Ta'ala munadit tafdhil, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyeru bahwasanya ada tafdhil, fadilah antara, ada fadilah di atas para malaikat, fadilahnya Adam di atas malaikat. Allah Ta'ala pun di sini berseru fi andiyatil malaikat, di sekumpulan malaikat tersebut, yunadi menyeru, usjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Fatadhaharu min hadithi da'wa wa nahnu. Mereka pun segera bersuci dari, bukan hadith ini, hadas ya. Fatadhaharu min hadithi da'wa wa nahnu. Mereka pun segera bersuci dari hadas. Hadas itu berupa apa? Selain mereka sebelumnya, padahal kami senantiasa bertasbih. Klaim kami senantiasa bertasbih itu klaim kan? Itu sebut hadas di sini, kotoran. Kenapa? Karena sebatas klaim, melainkan ada substansi dari klaim tersebut yang tidak ditunaikan. Nah, da'wa wa nahnu disebut hadas. Nah, karena mereka memiliki hadas, ya, maka mereka pun bertatahur. Ingat tadi kita punya naqdul wudu, pembatal wudu. Kalau untuk menghilangkan hadas namanya bukan naqdul hadas. Karena hadas itu bukan fungsi, bukan faedah. Maka jadinya at-tatahur min al-hadas. Bima'il udhur, bertatahur dari hadas itu harus dengan menggunakan air. Bima'il udhur, dengan air pemaafan, yaitu di sini air udhur, air meminta maaf, air maaf. Fi aniyati la ilmana, dalam bejana pengakuan, la ilmalana, tiada yang kami ketahui. La ilmalana ini menunjukkan ketundukan dan kerendahan. Coba di sini lihat kalimat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak dengan la ilma lana. Kalau kita perhatikan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak itu isbat atau nafi? Isbat. Kalau la ilma lana itu nafi. Baik. Sekarang nahnu nusabbihu bihamdika itu mengisbatkan keutamaan diri, bukan? La ilma lana itu menafikan keutamaan yang memang tidak ada pada dirinya atau belum tentu ada pada dirinya. Bisa ditarik faedah dari ini, di antara cara untuk menghapus kesombongan kita adalah dengan memperhatikan hal yang tidak kita miliki dan mengakui bahwa saya kita tidak memilikinya, sehingga langsung kita katakan bahwa saya kita itu punya kekurangan. Jadi sih kan tadi nahnu sabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak itu kan mengisbatkan adanya kelebihan, yaitu apa? Tasbih. Tapi kemudian ketika Allah Ta'ala mengatakan anbiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin, lalu mereka berkata apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Menafikan. Mulai di situ karena ada penafian ini, menafikan ilmu pada diri mereka bahwasanya asli mereka juga bodoh, tidak tahu, yang memberikan pengetahuan hanya Allah. Maka seketika itu juga mereka Allah Ta'ala menghapus kesalahan mereka, yaitu kesalahan pengakuan bahwasanya mereka bertasbih dan seterusnya, yang tidak secara substansial itu tidak terpenuhi syarat-syarat. Nah, apakah kita sombong? Ada dalam kesombongan diri kita, mengisbat diri kita dengan hal-hal positif pada diri kita. Caranya adalah dengan cara kita mengingat kekurangan diri kita dan mengakui kekurangan tersebut. Selain itu, banyaklah juga bergaul dengan orang yang di atas kita dari segi kebaikan. Iya. Kalau misalnya antum melihat atau antum bergaul dengan orang yang lebih pintar dari antum, maka insya Allah antum akan merasa bodoh. Tapi kalau misalnya antum bergaul dengan orang-orang yang lebih bodoh dari antum, antum akan merasa lebih pintar. Dan ketika antum terbiasa bergaul dengan orang bodoh saja, maka dimanapun antum merasa akan pintar. Dan cakrawalanya nggak begitu luas. Karena apa? Karena cakrawalanya hanya di sekitar orang bodoh. Sementara orang-orang bodoh tidak akan memberikan manfaat. Yang ada bagi kita adalah ujub dan takabur itu ada manfaat. Sementara masukan dari orang-orang bodoh tidak akan bermanfaat. Adapun kalau misalnya kita bergabung dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang lebih memiliki keutamaan dibandingkan kita, maka insya Allah itu pertama kita akan merasa bodoh pertama. Dan dengan merasa bodohnya itu kita bisa terpacu. Dan kadang-kadang karakter orang beda-beda. Sebagian orang bertemu dengan orang-orang yang lebih pintar darinya, dia merasa bodoh, tapi dia tidak bisa memacu dirinya. Ada yang kayak gitu. Sehingga kemudian terus down-down dan bahkan mencari majelis bersama orang-orang. Tadi ada orang misalnya, tadi gimana? Ada orang berkumpul bersama dengan orang-orang pintar. Ya. Dia tahu kemudian merasa dirinya bodoh akhirnya karena bergaul sama orang-orang pintar. Dia malah tidak terpacu dengan kepintaran orang-orang itu, yang terjadi malah sebaliknya. Dia terus down, down, down dan akhirnya malah dia lebih memilih bermajlis dengan orang-orang yang sebodoh dengannya. Akhirnya apa? Dia tetap bodoh. Atau mungkin karena dia merasa pernah bergaul dengan orang pintar, dia akan merasa lebih pintar dibandingkan orang-orang bodoh yang sekarang dia bergaul dengan mereka. Ibarat misalnya ketika ada orang mudik dari desa datang ke kota. Ya, kemudian di kota dia paling bodoh, dia paling kelihatan mudik. Dan karena gak punya harta, gak punya apa-apa, maka dia pun ngerasa minder. Akhirnya dia pun kembali ke desanya. Dan ketika di desanya, dia melihat kontrasnya antara orang-orang mudik ini dengan orang-orang kota. Akhirnya dia pun merasa paling kota di antara orang-orang desa. Iya gak? Ya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita selantum berteman dengan orang-orang pintar, ya, kemudian setelah berteman dengan orang-orang pintar, antum malah gak pede, bukan gak pede maksudnya, antum merasa gak bakal kuat berteman dengan mereka, ya selamanya gak bakal kuat. Akhirnya kembali ke majelisnya orang-orang yang lebih rendah dari antum. Gitu. Ya. Begitu juga dalam belajar. Dalam belajar. Kalau antum belajar hanya begitu-begitu saja, apalagi kalau belajarnya random acak, dan rata-rata yang belajar seperti itu modelnya adalah orang-orang yang tidak mau mengalami kemajuan. Walaupun dalam hatinya pengen, tapi gak mau menderita, gak mau bingung, gak mau capek. Nah, kalau misalnya antum give up dari majelis-majelis yang insya Allah lebih baik hanya karena apa? Merasa gak kuat. Maka selama ini gak bakal kuat. Yakinlah itu. Yakini itu. Kemudian apa? Akhirnya kembali ke majlis-majlis yang biasa-biasa. Dan nanti kita waktu berjalan, waktu berselang, setahun, dua tahun, ketika orang yang berteman dengan orang-orang pintar, itu bertemu dengan orang yang berteman dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, ya, maka apa yang tercipta, apa ya? Tabrak, domplang, beda, jauh kualitasnya. Beda juga. Maka sebab itu, tapi begini, belajar juga dari kisah yang kita pelajari sekarang. Ketika misal kita memiliki keutamaan, jangan pernah memandang keutamaan itu sebagai sebuah keabadian yang ada pada diri kita, kemudian sesuatu yang dinisbatkan kepada kita saja. Kalau bisa, katakan di setiap bait ketika kita ingin mengatakan keutamaan kita, lafal Allah sebagai pemberi semua ini. Ya. Katakan itu. Ya. supaya tidak terbit di kolbu kita sombongan dan kepemilikan secara independen terhadap keutamaan itu, sehingga ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita menampilkan keutamaan ketika memang itu dibutuhkan. Ya. Ada seorang sombong. Kemudian temannya enggak tahan melihat dia sombong. Akhirnya temannya pun mengeluarkan apa yang dia simpan dari dirinya dari keutamaan. Kemudian lebih membesar daripada orang yang sombong urusan itu. Baik, apakah ini boleh? Boleh atau enggak? Antum misalnya punya teman sombong, kemudian antum balas lagi dengan kehebatan antum. Boleh atau enggak? Boleh, karena itu namanya bukan takabur. Itu namanya tarafu, yaitu mengangkat harkat diri antum supaya dia dapat pelajaran. Gitu ya. Itu enggak masalah untuk melawan dan membuat dia belajar. Baik. Kemudian ketika misalnya ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beragam macam kenikmatan dan fadl keutamaan, selingi juga muhasabah mengingat beberapa poin kesalahan kita atau keburukan kita. Maka insyaallah itu membalance itu insyaallah. Untuk menetralisir supaya tidak sombong insyaallah taala. Oke. Dan itu yang dilakukan oleh para malaikat setelah mereka mendakwakan bahwasanya nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian setelah Allah taala tegur mereka dan tantang mereka untuk menyebutkan nama-nama subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kemudian fasajadu ala taharati taslim. Mereka pun sujud di atas kesucian taslim. Apa itu taslim? Assalamualaikum kayak gini. Istisna? Enggak, taslim di sini artinya menerima, nerimo. Taslim artinya menerima. Yaitu menerima apa? Menerima semua yang Allah tentukan ini. Nerima. Kalau sebelumnya kan bertanya-tanya seperti mau menggugah, kalau sekarang menerima. Sehingga mereka bersujud di atas sucinya penerimaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qama iblisu nahiyatan lam yasjud. Sedangkan iblis beda. Dia tetap berdiri di sisi yang lain. Lam yasjud, menolak untuk bersujud. Li'annahu, kenapa? Karena iblis itu syaitan. Khubtun, coba ini. Khubtun ya. Bukan khubus. Khubtun. Khubus itu jamak dari khubit. Di sini kenapa Ibn Qayyim al-Jauziyah enggak menulis khabith? Li'annahu khabith misalnya, bukan li'annahu. Khabith itu sifat, khabithun itu zatnya. Jadi syaitan itu secara zat itu udah kotoran. Jadi beda antara kotoran dengan kotor. Kotoran itu ya dia udah kotor secara zat. Ya jadi kotor li dzatihi. Ya setan. Setannya dengar. Kotor li dzatihi. Ya. Jadi khubuts itu khubuts di sini khubtsun itu adalah kotoran itu sendiri. Dan kotoran pasti bersifat kotor, ya pasti. Waqad talawwana binajasatil i'tirad. Iblis itu telah talawwana. Lawan artinya lawarna, terwarnai, tercampur dengan najisnya i'tirad, najisnya pembangkangan, telah tercampur dengan najisnya pembangkangan. Wa ma kanat najasatuhu tatalafa bitathhir li'annaha 'ayniyah. Wa ma kanat najasatuhu tatalafa bitathhir. Dan tidak akan kenajisan syaitan itu tatalafa itu hilang. Najisnya enggak bakal hilang, enggak bakal rontok, enggak bakal hilang dengan sebab tathhir, pensucian. Tidak akan hilang dengan sebab pensucian. Kenapa? Karena dia adalah najasah, itu najasah ainiyah. Jadi ada najas itu najasah hukmiyah. Ada najasah ainiyah, ada najasah hukmiyah. Najasah ainiyah itu ainun najasah. Antum buka pintu rumah, depan rumah itu ada bulat-bulat kiri, kotoran kucing. Itu najasa ainiyah. Setan pun senang dengan najasa ainiyah, benar. Nah, kalau najasa hukmiyah itu misal ada pakaian bau pesing, tapi kering, tapi bau pesing, ini najasa hukmiyah. Antum enggak bisa melihat ainun najasahnya, tapi hukumnya ini hukum najis, jelas. Mana yang lebih parah? Najasa ainiyah jelas. Nah, jadi najasa ainiyah yaitu benda yang memang secara zat sudah najis, itu enggak bakal bisa disucikan. Contoh kotoran kucing kan ada di lantai. Yang antum bersihkan lantainya atau kotoran kucingnya? Alhamdulillah. Ya, seenggaknya jawaban antum tepat, benar. Baik. Begitulah syaitan. Kalau dia memang masih syaitan, di sini dalam konteks ini iblis, sampai kapanpun dia enggak bakal bisa suci. Tapi kalau anak buahnya, apa anak cucunya dari kalangan jin, ya ada aja yang masuk Islam. Mungkin seperti yang banyak di sini insyaallah ya. Falamma tamma kamalu Adama qil. Maka ketika tamma, sempurna kesempurnaan Adam, maksudnya penciptaan semuanya pokoknya udah mateng lah ini, dikatakan la budda min khalin jamalun ala wajhi sujudu. Gimana ini maksudnya? Kalau dikatakan di sini harus ada sesuatu yang menjaga kebaikan pada makhluk ini pada posisi terhormat. Paham maksudnya? Anda paham di sini? Harus ada sesuatu yang menjaga kebaikan pada makhluk ini pada posisi terhormat. Anda sendiri masih rancu aja. Tapi usjudu di sini menunjukkan terhormatnya yang disujudkan padanya. Ketika itu mereka semua mengakui bahwasanya makhluk baru ini itu memiliki kebaikan dan kehormatan. Tetapi demi hikmah dan agar hikmah itu terlaksanakan, maka fajarul qadaru bidzanbi. Maka takdir pun menetapkan akan dosa. Liyatabayyana asarul ubudiyati fi dzul. Dzul. Bisa dzul. Agar apa? Tabayyun, yaitu agar jelas tanpa atharul ubudiyah, tanda ubudiyah kizul, dalam kehinaan. Ini gimana? dosa, kemudian terhinakan, dan disitulah tampak hinanya manusia. Orang kalau misalnya nggak merasa berbuat dosa, dia nggak merasa dirinya hina. Ya. Tapi di sini dengan adanya dosa, maka tanda ubudiyah itu tampak jelas. Berarti adanya dosa itu berhikmah. Adanya iblis bahkan berhikmah. Adanya dosa membuat adanya taubat. Ini enggak? Ya, antum misalnya bertengkar dengan istri antum, bagi yang udah punya. Misal aja. Justru itu ketika kebaikan itu terberbaharui. Justru romansanya itu lebih detail dan lebih indah lagi dari yang sebelumnya. Makanya berantem lah. Maksudnya ketika terjadi sesuatu, maka jangan panik. Kalau perempuan mungkin panik, minta cerai, minta perempuan gitu. Alhamdulillah gak masuk syariat kayak gitu ya. Kalau minta cerai ya enak juga, maksudnya bisa cari banyak gonta-ganti. Tapi yang kesian perempuannya, karena gak mikir ke depannya gimana. Nah, ya itu terjadi. Contoh lain, antum bersahabat dengan teman, kadang ada crash, ada apa gitu. Tapi setelah itu baikan, enak lagi, malah lebih enak. Nah, juga dengan dosa. Makanya diciptakannya dosa itu kadang-kadang bukan untuk mengotori hamba Allah mukmin ini, tapi untuk membersihkan dia supaya lebih bersih. Ketika misalnya antum punya rumah, punya lantai 5 hari nggak dipel lah, debu-debu itu nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba ada seekor kucing buang air di situ, plok gitu, depan kita lagi, dan kita nonton prosesinya, diem kita. Itu ibarat kita berdosa, dan kita tahu. Ya kita nikmatin dosa itu, yaitu dengan menonton kucing itu buang air. Keluar itu kan, plok. Baru kita marah. Kamu kucing gak tahu diri. Nah, setelah itu apa? Dibersihkan itu, dipel semuanya. Akhirnya apa? Lebih kinclong dari sebelumnya ya. Debu-debu itu hilang semua. Hanya karena apa? Karena kucing itu buang air. Nah, begitu juga seseorang melakukan dosa besar misalnya. Semoga Allah lindungi dan jaga kita selalu. Sebelumnya dia tuh nggak ngerasa dosa-dosa kecil, bulu-bulu, debu-debu itu, ya nggak terasa. Hingga akhirnya Allah tegur dengan cara dosa besar. Dia terjelembab dalam dosa besar. Dan dosa besar itu banyak, nggak terhitung dengan. Nggak cuma 76, banyak. Nah, mulai dari dosa besar itu akhirnya kok dia mikir, kok saya begini ya? Ya kan? Karena kalau misalnya orang memang sering melakukan dosa, tapi dosa kecil, kemudian tiba-tiba terjerumus dalam dosa besar. Lama-lama dia mikir, kok saya melakukan ini ya? Mikir lagi. Sampai kemudian dia berhenti dari dosa besar itu, dan berhentinya juga taubat mutlaqah, yaitu mutlak semua dosa, terhapus semua dosa. Bisa kayak gitu, masya Allah. Itulah hikmahnya. Jadi misalnya kalau kita melihat ada seseorang yang terjelembab dalam artian dia berarti nggak setiap hari melakukan itu. Maksudnya nggak setiap hari, dia tuh aslinya tuh bagus gitu loh. Cuman lagi khilaf aja sehingga melakukan dosa yang luar biasa. Terjelembab. Kalau misalnya tiap hari dari dulu terus, kan itu bukan terjelembab namanya itu. Itu udah grandmaster namanya. Nah, itu jangan langsung kita hancurkan. Ya. Kecuali kalau udah pernah kita nasihatin lagi baru. Nah, terjelembab gini itu bisa jadi Allah Ta'ala menginginkan dari kebaikan bisa. Dan itu mungkin sering kita rasakan. Ya. Bisa jadi justru seseorang terangkat derajatnya karena dosa. Kok bisa? Karena dia sadar, kemudian taubat, kemudian berhenti dan seterusnya. Akhirnya Masya Allah, jauh lebih baik dari sebelumnya dan Allah memberikan kebaikan yang lebih. Lebih. Dan itu perjalanan masih lama, ya? Lagi ya, mengumpulkan debu-debu kehidupan. Kemudian lagi-lagi Allah takdirkan ada kucing datang, kucing lain generasi berikutnya dari dinasti Bani Pula. Datang lagi buang air di situ. Sekarang bukan kucing, mungkin tikus sekarang yang asyad lebih sulit daripada kucing. Karena di malam hari digerogotin. Nah, akhirnya lebih bersih lagi. Dan itulah manusia. Itulah manusia. Selalu kita berulang, kadang kita terjerembab lagi, terjatuh lagi. Kadang di lubang yang sama, kadang di lubang yang lain. Tapi bagaimanapun, kita gak bisa menghakimi diri kita nanti bagaimana. Lebih-lebih kita gak bisa menghakimi orang lain nanti bagaimana, kan? Tapi kita berharap dengan adanya juga dengan adanya usaha dari nangis usaha. Karena anak gak tahu, anu usaha pesantren, kuliah di Libya dan sekarang ngajar, bisa jadi antum semua afdol minni. Dan mungkin itulah yang sekarang mungkin antum lebih baik dari anak. Walaupun secara zahir Masya Allah anak jauh lebih baik daripada antum. Dan anak gak melihat kebaikan di baju-baju antum yang biasa-biasa seperti itu. Tapi kan Allah yang tahu, Maha tahu derajat kita sekarang, klasemen kita itu, bisa aja Mas Jordan ini lebih baik daripada antum. Bisa aja anak klasemennya di degradasi. Iya. Bisa. Kita gak tahu, cuma kita melihat zahir aja. Oke. Baik, kemudian Lataif di sini mutiara hikmahnya, ya Adam. Wahai Adam, law afa laka an tilka luqmati laqala al-hasidun kaifa fadala dhu syarr, kaifa sini apa bacanya dhu syarrin, kaifa fadala atau kaifa fudila, bisa dhu syarrin ini di sini apa maksudnya, lam yasbir ala syajarah. Ini ha atau apa ini? Lusharofin kayaknya ada. Di sini apa lagi? Bagaimana mungkin orang yang rakus ya? Lusharihi. Apa itu yang ada? Rakus. Rakus itu koma. Baik, coba kita baca. Wahai Adam, lau afa laka. Seandainya dia memaafkan kamu, Allah Ta'ala tidak menghukum kamu. Antil kal lukmah. Karena memakan. Ini lukmah. Lukmah. Itu satu suapan, itu apa? Satu telanan. Dari satu telanan itu, kalau misalnya kamu dimaafkan, laqul hasidun, mereka yang hasad, makhluk yang hasad akan berkata, bagaimana mungkin orang yang rakus dan tidak kuasa menahan diri dari sebuah pohon bisa dimuliakan? Nih, maksudnya berarti ini kayaknya syaraf kayaknya, bukan ha. Kaifa fuddila. Hah? Oh, syaraf. Oh, syaraf ketamakan. Baik. Dhu syarahin. Baik. Tapi di sini juga ada dimuliakan. Tidak apa-apa, bisa. Kaifa fuddila dhu syarahin lam yasbir ala syajarah. Bagaimana pemilik ketamakan diunggulkan dan dia selain pemilik ketamakan lain lam yasbir ala syajarah, tidak sabar atas satu pohon saja. Bagaimana dimuliakan? Maksudnya dimuliakan dengan dimaafkan. Kok dimaafkan begitu saja tanpa ada konsekuensi? Misalnya contoh walillahil matsalu ala. Antum punya anak, tiga. Ya. Ada anak yang paling antum sayang. Pasti itu. Itu pasti ada. Di antara tiga itu pasti ada yang paling antum sayang. Gak mungkin sama semuanya plek rasa sayangnya, gak mungkin. Nah, kalau anak yang paling tersayang itu melakukan kesalahan, pasti telah antum maafkan. Sebelum dia melakukan kesalahan itu, antum maafkan. Tetapi antum gak bisa menzahirkan tafdil ini di depan mereka. Itu dengan cara gak ada hukuman, gak ada akibat, gak ada. Udah dimaafin aja dah. Apa yang akan terjadi? Chaos nanti. Yaitu dua saudaranya ini bakal ngiri. Ini mentang-mentang paling disayang, gak dikasih apa-apa, gak dikasih hukuman, padahal udah melakukan kesalahan. Mereka akan semakin menjelek-jelekan orang tersayang ini, anak tersayang ini. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-matsalul a'la memiliki banyak makhluk semuanya. Dan makhluk pilihan Allah ta'ala, makhluk pilihan Allah ta'ala adalah manusia. Ya, dan manusia melakukan kesalahan sebagai makhluk lain. Kalau misalnya Allah ta'ala maafkan begitu saja tanpa adanya perendahan, maka makhluk-makhluk lain itu akan menggugat. Sebenarnya Allah juga tidak butuh gugatan mereka dan tidak hilang kekuasaan Allah dengan gugatan mereka. Cuma ini semua adalah hikmah. Ini semua adalah tarbiyah. Ya. Dengan artian, secinta-cintanya antum kepada seseorang, ya, tetaplah antum memberikan hukuman. Ya, ya enggak? Karena kalau misalnya enggak gitu, dia bakal kufur nikmat. Sahih ya, Mbak? Sahih. Karena kalau secinta-cintanya antum, kalau antum mencintai seseorang sangat-sangat sampai tidak pernah antum memberikan hukuman atas kesalahan dia, maka kelak dia yang akan menghukum antum. Ya, sebagaimana anak yang semua hal itu diberikan, maka anak itu yang akan menghukum antum. Istri yang terlalu dimanjakan, maka istri itu yang akan menghukum antum dengan sikapnya yang manja, terlalu manja, nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Saya tahu. Nggak tahu. Belum ngerti. Misalnya nih, kalau gurunya tuh sangat memanjakan muridnya, nggak ada hukuman, muridnya akan menghukum guru. Dengan cara apa? Datang terlambat, terus sebagaimana antum? Terus kemudian, nah kan, udah paham kayak gini, udah paham. Nah, kalau ini paham. Karena apa? Ada di dirinya. Nah, bukan bermaksud untuk mengejek antum, cuma nyindir aja, cuma nyindir. Jadi gitu, tarbiyahnya seperti itu. Sesayang-sayangnya antum pada orang, jangan sampai semuanya 100% itu, totalitas 100%, itu positif terus buat orang. I agree terus, yes terus, gak pernah no. Kalau misalnya kayak gitu, maka justru kita yang akan dihukum. Walaupun orang yang kita cinta itu gak berniat menghukum kita. Ya, tapi ketidakpernahan dia dihukum akan mengakibatkan kita yang terhukum. Oke. Okay. Kemudian, laula nuzuluka ma tasa'adat su'ada'il anfas. Su'ada'ul anfas. Seandainya engkau tidak diturunkan, laula nuzuluka. Tahu nih ustaz nuzul artinya ustaz turun berarti ya. Nuzul ya. Muhammad muncul siapa? Nah, Muhammad, dia turunnya Al-Quran berarti. Udah kita gak usah ke beliau. Seandainya tanpa turunnya engkau dari surga, ma tasa'adat su'ada'ul anfas, maka tidak akan saat mis'at itu atau lift itu yang naik, maka tidak akan naik kenaikan nafas. Maksudnya apa? Tidak akan ada doa yang dipanjatkan, itu maksudnya. Itu terjemahan harfiahnya kenaikan nafas. Ya, nafas, anfas jama'nya dari nafas. Nafas. Kalau nafs artinya jiwa, jamaknya nufus. Baik, ini tadi. Kalau kamu enggak turun, maka enggak ada yang doa. Karena doa itu membutuhkan isti'la, yaitu membutuhkan merasa memanjat kepada yang atas, yang di atas. Doa. Ya. Wala nazalat rasailu hal min sa'ilin. Dan juga tidak akan ada turun pesan yang menyatakan hadis qudsi hal min sa'ilin. Yaitu Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Seperti yang malam terakhir, Allah bertanya, apakah ada yang meminta, apakah ada yang minta ampun? Kalau misalnya kamu enggak ada di bumi, ya Allah Ta'ala tidak akan menurunkan hikmahnya. Yaitu turunnya ke langit dunia, mengabulkan doa bagi yang meminta saat itu. Juga wala fahat rawaihu wal quluf wala qulufi fami sa'il wala qulufi fami sa'il, juga tidak akan tercium bau mulut orang yang berpuasa dengan adanya dalil la qulufi fami sa'il, yaitu quluf artinya adalah bau mulut. Mulutnya orang yang sedang berpuasa. Maksudnya apa sih? Ngerti maksudnya? Bau mulutnya orang berpuasa? Hah? Maksudnya apa hubungannya dengan korelasinya apa? Hah? Enggak apakah ada yang berpuasa? Di sini ibrahnya bukan orangnya, tapi bau mulutnya. Bau mulutnya itu tidak akan terangkat ke langit. Maksudnya. Iya, enggak akan terangkan. Ya. Maka jelaslah di sini fatabayyana hina idzin anna dzalika tanawula lam yakun an syarr an syarah. Maka jelaslah bahwa Adam memakan buah pohon itu bukan karena kerakusannya, tapi karena godaan. Karena iming-iming sih. Iming-iming apa? Imma kamu nanti menjadi abadi, imma kamu jadi malaikat. Padahal apa? Malaikat tidak lebih tinggi daripada Adam malaikat. Ya. Ini isyaratnya apa? Semua jenis syaitan itu pasti ditalbis-talbis, pasti kalau dipikir-pikir, oh enggak juga gitu. Ya kan? Oke, okay, masya Allah, kalau kita datang keputusan, ada bisik, bisik. Kalau dipikir-pikir, enggak banyak. Ya, dan itu karakter jin banyak kayak gitu. Dan jin muslim juga kayak gitu kadang-kadang. Jin muslim ini, saya bantu dah nanti, saya bantu. Tanpa bantuan, kalau dipikir-pikir ya, jin mau bantu saya. Kalau dipikir-pikir. Saya tanpa bantuan jin pun saya bisa kok, kan? Iya. Nah itu karakter jin kayak gitu. Diiming-iming gitu. Makanya hati-hati kalau misalnya itu sedang terbuai, ada pengharapan tinggi, itu hati-hati itu. Difilter itu. Nanti gini loh. Ini bisikin, seneng gitu. Ya baik jin kafir maupun jin muslim kadang-kadang juga suka menggoda kayak gitu. Ya. Baik, kemudian yang terakhir, ya Adamu. Dhahkuka fil jannah laka wa bukauka fi dari taklif lana. Itu enak banget itu. Gimana tuh? Kalau bahasa Arabnya kayaknya enak kena gitu, tapi lihat. Wahai Adam, tawamu di surga adalah untukmu, sedangkan tangismu di dunia adalah untuk kami. Ini kalau diri untuk perempuan itu, apa itu udah yang terbang, dua-duanya terbang sekali ya. Si, wahai Adit, tawamu itu hanyalah kegembiraan. Kami semua. Wah, masya Allah. Nangis berdua itu nanti. Jadi, doa buka, tawamu di jannah, itu tuh punyamu. Kegembiraanmu, kesenanganmu, wahai Adam. Tapi, tangisanmu, wahai Adam, di dari takdir itu mana dari takdir? Dunia, kesedihanmu di dunia itu milik kami. Maksudnya, kami akan mengurusmu. Gimana kalau misalnya antum punya bos misalnya. Walillahil matul a'la, anda punya bos. Ya. Gaji antum itu tanggungan kami. Ya. Dan apa? Gaji antum itu kami tanggung buat kalian. Dan kalaupun antum ada kecelakaan, itu asuransi dari kami. Rasanya itu ini bos ini enak kan, rasanya terjamin enak gitu loh. Kayak ini bos ini care banget sama saya. Jangan-jangan ada sesuatu. Itu bos, manusia. Tapi kalau Allah, beda. Ya. Ya juga kalau misalnya untuk ya, suami istri dan lainnya, pasangan-pasangan. Semua itu kalau dengan kalimat ini, itu merasa lebih tenang, lebih aman, lebih enak. Itulah, kalau kita menghambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan merasa lebih tenang insya Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pekan depan ya insya Allah. Ini gimana? Gak apa-apa kan kalau misalnya tafsir Al-Isra atau tulisan-tulisan ya Rob, gak apa-apa? Ya, kenapa mereka tiba-tiba bersuara? Tadinya kan mereka goib ya, gak ada. Ya. Terus kemudian juga tauhidul ahkamnya ada dasar berikutnya insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih atas kedatangan semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?